Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada kita semuanya, terkhusus nikmat Islam wassunnah ala fahmi salafil ummah, di mana nikmat ini tidaklah Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya dengan pemahaman salafus saleh ini amat jarang di tengah-tengah umat ini. Padahal itulah jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariku ummati ala 73 firqah kullaha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Rasulullah ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang aku berjalan di atasnya, ya, dan para sahabatku, ya. Yakni manhaj yang telah diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ihatifillah rahimani rahimah jami'an. Rasulullah pernah ditanya juga oleh sahabatnya tentang al-Islam ini. Rasulullah mengatakan, kul amantu billah sumastakim, ya. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ucapan yang ringkas tetapi mengandung makna yang amat luas. Rasulullah mengatakan, katakanlah, kul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tidak terhenti di situ, tetapi Rasulullah lanjutkan, thummastaqim, lalu istiqomahlah kalian dalam keimanan tersebut. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang masalah sebab istiqamah. Sebab-sebab al-istiqamah was-sabat alal khair. Sebab-sebab seseorang itu bisa istiqamah dan sebab-sebab seseorang itu bisa kokoh di atas kebaikan, tegar di atas kebaikan, ya. Di atas al-haq. Tidak semua orang yang beriman kemudian dia bisa istiqomah dengan keimanannya itu, ya. Demikian juga tidak setiap orang yang beriman dia tegar di atas al-haq. Maka perlu kita pelajari tentang sebab-sebab seseorang bisa istiqomah dan tegar di atas kebaikan. Yang pertama yaitu asyukur di hadhil hidayah al-azimah, Yang pertama yaitu mensyukuri hidayah yang amat agung ini. Ketika seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, maka disyukuri nikmat yang agung ini, ya. Ingat, nikmat iman itu jauh lebih besar daripada nikmat dunia, bahkan tidak bisa dibandingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Atau kata Rasulullah, "Inna Allah qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan di tengah-tengah kalian rezeki-rezeki kalian. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla membagi-bagikan di tengah-tengah kalian akhlak-akhlak kalian. Ada seorang yang diberi rezeki yang lapang, ada orang lain disempitkan rezekinya oleh Allah. Allah telah membaginya. Sebagaimana juga Allah menjadikan seorang itu berakhlak mulia dan yang lainnya berakhlak buruk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'ti ad-dunya man ahab wa man lam yuhib." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini, harta dan yang lain-lainnya, kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah la yu'ti hadad din illa man ahab. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Perhatikan. Inna Allah yu'ti ad-dunya man ahab wa man lam yuhib. Wa inna Allah la yu'ti hadad din illa man ahab. Faman atahu Allahu hadad din faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah memberikan kepadanya agama ini, sungguh Allah telah mencintainya. Perhatikan di sini ikhwan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga yang tidak dicintai. Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan sabda Nabi, kalau seandainya dunia itu ada nilainya walaupun satu sayap nyamuk, satu sayap nyamuk amat ringan sekali, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air dengan dunia itu, kalau ada nilainya. Sehubungan dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah, ya sudah, siapa ngambil silakan, nggak ada nilainya kok, mau direbut silakan, kok nggak ada nilainya. Kalau antum punya barang-barang rongsokan bekas sudah nggak dipakai, antum kehilangan itu nggak ada masalah bagi antum, nggak sakit hati antum. Sampah-sampah diambilin malah nggak kecewa antum. Siapapun yang ngambil sampah tersebut antum gak akan berat. Jadi dunia ini Allah berikan kepada siapa saja, yang Allah cintai, yang tidak dicintai, sama saja ya, dapat dunia. Tetapi tidaklah agama ini Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Orang beragama Islam tidaklah diberikan itu kecuali orang yang Allah mencintainya. Faman atau hadadin, faman atau Allahu hadadin, fakat habbah. Barang siapa yang Allah telah memberikan agama kepadanya, sungguh Allah telah mencintainya. Inilah saya katakan bahwasanya nikmat al-iman, nikmat agama Islam ini merupakan nikmat yang amat besar, nikmat yang amat agung dan tidak bisa diganti dengan dunia, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Dengan iman seorang akan menjadi tenang. Dunia tidak akan bisa menenangkan manusia, tidak bisa. Kalau terdapat itu sementara sifatnya. Sementara, sebentar. Setelah itu jenuh, setelah itu hilang kenikmatannya. Atau berkurang paling tidak. Itu kenikmatan dunia. Adapun iman lezat. Bagi orang yang bisa merasakan lezatnya iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar kita bisa istiqomah, terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan, di atas Islam wa sunnah ala fahmi salafil ummah, maka yang pertama hendaklah kita bersyukur dengan nikmat hidayah yang amat agung ini. Allah azza wa jalla berfirman, wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Orang yang imannya di dalam hatinya itu, dia mendapatkan keimanan, dia bersyukur, ditambah oleh Allah keimanannya. Ditambah lagi, bersyukur lagi, ditambah lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bisa istiqomah. Asyukur itu dilakukan dengan tiga syarat syukur. Asyukur itu dilakukan oleh tiga hal. Yang pertama al-qalb, hati. Yang kedua lisan. Yang ketiga al-jawarih, anggota badan. Orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, hendaklah dia memenuhi tiga syarat ini. Hatinya bersyukur pada Allah, lisannya bersyukur pada Allah, jawarihnya juga bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya dia mengimani, meyakini apa yang Allah berikan pada dirinya ini, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dia ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kehebatan dirinya, bukan. Ini semuanya karena Allah. Hatinya meyakini itu, bukan kehebatan dirinya. Yang kedua lisannya mengucapkan syukur dengan memuji Allah, alhamdulillah Allah telah berikan nikmat ini, ini syukur. Yang ketiga jawareh, anggota tubuh dia mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dengan nikmat tersebut. Mendapatkan iman, anggota tubuhnya beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan maksiat-maksiat. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah ampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijamin masuk jannah. Subhanallah. Jawarihnya senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuhnya senantiasa beribadah kepada Allah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia sholat, subhanallah, lama sholat beliau. Jangan ditanya berdirinya, lamanya berdiri. Jangan ditanya lama rukuknya, jangan ditanya lama sujudnya. Sampai-sampai beliau ini karena panjang dalam berdiri, bengkak kakinya. Ini yang dijamin masuk jannah lah ya. Yang diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah lalu maupun yang akan datang. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa engkau melakukan ibadah sampai kakimu ini bengkak? Maka jawaban Rasulullah, afala akuna abdan syakura? Justru beliau ini karena dijamin masuk jannah, karena beliau ini ya mendapatkan nikmat ini, dijamin masuk jannah, diampuni dosa-dosanya ya, dikokohkan di atas iman, maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada beliau, maka jawaban beliau ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak pantaskah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Melaksanakan ibadah. Ini ikhwah. Syukur. Dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Orang diberi nikmat harta misalkan. Dia yakini bahwasanya harta yang ada pada diri ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan usaha dia, tidak. Betapa banyak orang yang hebat-hebat usahanya bangkrut. Gulung tikar. Pertama berhasil, ternyata gulung tikar dia. Di PHK pegawainya, iya kan? Hah? Ingat itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang dapat anak itu diberi oleh Allah ya. Ini ya. Yakin. Ketika dia mendapatkan harta, ini harta dari Allah. Yakin hatinya. Dia bersyukur, alhamdulillah Allah telah memberikan harta ini. Kemudian jawarehnya beribadah dengan itu, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan untuk mendukung ya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hartanya digunakan untuk kebaikan kaum muslimin ya. Apalagi kita ya ikhwan ya. Saya sudah dengar ya bahwasanya antum alhamdulillah disyukuri ini ya bisa membebaskan tanah ya yang insyaallah akan dibangun ma'had di situ ya. Disyukuri ya. Segera kalian bersyukur tentang masalah ini ya. Yang selama ini kita susah mendapatkannya. Ya. Ketika mendapatkannya segera bersyukur ya. Segera ya, anak lihat tadi masih ya lumayan lah. Ikhwan sudah bekerja, alhamdulillah ya. Tapi tolong segera cepat kalau bisa ya, biar cepat bangun mahatnya. Ya. Jangan saling tunggu menunggu ya. Masya Allah, anak lihat ya bagus sih ya. Dipotong tak, tapi butuh waktu lama ya. Kalau ada orang yang dia seandainya gak bisa kerja tapi punya alat ya. Beli alat senso misalkan. Berapa senso? 500 juta? Hah? Berapa senso? Hah? 10 juta? Senso gitu, selesai kan ya? Berapa senso? Hah? 50 juta? 5 juta? 5 juta? Enggak sampai kan? 2 juta? Sudah bagus 2 juta itu, iya. Sensor yang bukan yang gini ya. Itu gergaji itu ya. 2 juta, anggap saja yang bagus dah 2 juta lah. Saya rasa kalau di Batam ini 2 juta ya, bisa ada yang satu orang cukup sudah. Saya rasa lah ya. Mungkin ada di antara antum. Wes enggak usah beli senso. Nah. Untuk lahan ini dan juga untuk lahan berikutnya. Nah. Inventaris. Nah. Daripada tak habis waktunya. Nah. Belum encok-encok masih ya. buk. Insya Allah sekali bersih itu sudah ya. Tinggal beli pacul, akar-akarnya dipaculin, tuk ya. Banyak tenaga kasar-kasar, insya Allah banyak di sini ya kan? Ya kan? Insya Allah bisa macul semuanya itu, akar-akarnya itu. Yang satu beli pacul 10. Beres insya Allah, ratakan jalan. Oh banyak, nggak akan sia-sia pacul. Pacul berapa pacul? Hah? Pacul berapa? Hah? Berapa sih? 10.000, 60.000, anggaplah 60.000. Insya Allah ada yang bisa beli pacul. Ini satu, yang ini tiga, bisa kan? Hah? Biar kalau ini sudah nyumbang aja sekian untuk beli alat-alatnya. Besok kerahkan ikhwannya. Insya Allah bisa. Ya. Tuh kerja bakti sehari semuanya hadir, saya selesai itu sudah jalan rapi ini. Masya Allah besok sudah gali pondasi. Insya Allah begitu. Ini ikhwannya. Yang diberi nikmat harta, tolong ada kesempatan banyak. Antum kalau bingung-bingung untuk menyalurkannya, itu banyak butuh bantuannya. Jangan bingung-bingung. Nanti antum dapat nikmat yang luar biasa. Itu yang jelas kalau sudah itu pondok salafi itu ya. Ada masjid di situ setiap hari ramai insya Allah. Ya. Diterapkan sunnah, antum dapat pahala. Ya. Dapat pahala antum ya. Asal ikhlas ya. Asal ikhlas ya. Nah, kita bersyukur ya. Kita diberi akal. Bagaimana punya ide ini kok begini? Gimana ya? Nah, mengusulkan sensum misalkan ya, enggak punya harta ya, dabinya usul-usul. Apalagi usul oh, ini jalan begini-gini, oh ini begini. Yang pintar dalam bangunan, ayo terjun ya. Daripada kita nyerahkan pada orang ya. Bayarnya besar, hasilnya enggak tahu masih ya. Di polruser bisa saja itu, tapi bayar berapa juta? 1 juta cukup ya? Hah? Hah? 18, puh, eman 18 juta. Ya, bisa bangun rumah itu sudah. Ya, dari gedek. Hah? Ini ikhwan. Disyukuri yang ada pada diri kita ini. Ya. Tenaga kita, Allah berikan kita fisik sehat, alhamdulillah ya. Kita mau berta'awun dengan ma'had yang tidak punya fulus. Sabar, enggak usah. Ya. Akal kita enggak nyampe, udah enggak apa-apa. Dah, saya datang anak enggak punya ide, enggak punya ini. Saya punya bisnis otot nih. Yo, mau diapakan otot saya ini? Nah, gitu. Macul. Ayo, apa saja. Gitu. Yang enggak punya harta, enggak punya akal sudah untuk menyampaikan ide-ide juga sakit sudah doa pada Allah. Bantu didoakan, ya. Itu orang bersyukur ya. Ini manfaatkan semua jasad kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wala yakunul mar'u bisyukril yashkurullah bisyukrin kamil ya. Hatta wajada minhu salasata usof. Tidaklah seorang itu bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna sampai dia mendapatkan pada dirinya ini 3 sifat. Orang yang bersyukur dengan syukur yang sempurna itu ada padanya 3 sifat. Yang pertama, ja'lu hadhil ni'mah fawqa kulli ni'matin. Menjadikan nikmat ini, nikmat hidayah, nikmat di atas al-haq, nikmatul iman. Menjadikan nikmat ini di atas segala nikmat. Ini orang akan bersyukur pada Allah dengan syukur yang sempurna kalau dia bisa menjadikan nikmat hidayah ini, nikmat di atas al-haq ini, ya, di atas segala kenikmatan. Bagaimana dia istiqomah ya? dia bisa istiqomah. Ya. Tapi konsekuensinya dia kehilangan harta. Ya. Bagaimana nih? Istiqomah apa? Milih harta. Ya. Dia jadikan hadin ni'mah fauqa kulli ni'matinnya. Bahkan, jangankan harta, kalau roh, jiwa kita ini, nyawa kita ini, harus lepas. Ya. Boleh. Kamu beriman, tetap beriman, atau kamu meninggal. Ya. Boleh. Orang yang bersyukur pada Allah dengan syukur yang sempurna, dia jadikan nikmat ini di atas segala-galanya. Di atas segala nikmat. Dia lebih milih mempertahankan nikmat ini, nikmat iman, walaupun nyawa harus hilang, ya. Walaupun dia meninggalkan dunia. Apalagi yang selain itu, ya. Lihat para sahabat, ya, luar biasa mereka ini, ya. Mempertahankan iman, ya. Menjadikan iman ini di atas segalanya. Ketika Allah perintahkan kaum muhajirin itu yang tinggal di Mekah karena tidak mungkin menegakkan agama Islam waktu itu karena dipimpin orang-orang kafir, ya, untuk menegakkan agama Islam tidak mungkin, sudah diperintah oleh Allah untuk hijrah, ya, ke negeri yang memungkinkan untuk bisa menegakkan agamanya. Ya, konsekuensinya apa? Harus meninggalkan tanah airnya. Ya. Harus. Ya. Aduh. Nanti saya di sana nganu apa? Aduh, gak kenal daerah itu bagaimana kondisinya. Saya gak kenal alamnya ini. Saya sudah senang dengan daerah ini. Dia lebih memilih nikmat tadi itu. Nikmat iman. Gak tahu. Pokoknya berangkat aku. Mau jadi apa? Mau bagaimana keadaanku? Berangkat. Itu yang baik, ya. Ada istri anaknya diajak kepada iman, diajak kepada Islam, tidak mau. Para sahabat lah, ya, muhajirin itu terpaksa harus dia meninggalkan istri dan anaknya yang tidak beriman, ya. Tetap dalam keadaan kafir, ya, terpaksa ditinggal, hijrah ke Madinah. Waduh, istriku, aku cinta padamu. Enggak, aku hijrahlah sama kamu saja. Enggak, lebih memilih iman. Ya. Menjadikan nikmat ini di atas segala-galanya, di atas segala kenikmatan. Memang enak sama istri, bisa bercengkrama, bisa berledat-ledatan, bernikmat-nikmatan. Tetapi nikmat iman jauh lebih besar, ya. Terpaksa, harus ditinggalkan. Para sahabat Al-Muhajirin meninggalkan istri, meninggalkan anak yang tetap kafir. Tidak mau beriman. Menjadikan nikmat ini di atas segala kenikmatan. Siapa sih yang enggak sayang sama anaknya? Hah? Lihat Nabiullah Ibrahim. Karena iman, cinta pada Allah, ya. Ketika Allah perintahkan, diuji untuk menyembelih putranya, dilakukan itu. Subhanallah. Cuma Allah ingin menguji keimanan Nabiullah Ibrahim, kecintaannya. Maka beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Ini, ya, kawan, syukur yang sempurna demikian. Yaitu menjadikan nikmat hidayah ini, menjadikan nikmat di atas al-haq ini, di atas segala kenikmatannya. Apalagi makanan, minumannya, kendaraan, istana. Tidak ada apa-apanya. Lebih memilih iman. Lebih memilih iman walaupun dia berada di sebuah gubuk. Ya. Daripada jauh dari iman walaupun di istana dia. Ya. Perhatikan para sahabat melepaskan jabatan-jabatannya. Ketika beriman, ya, ditanggalkan itu jabatan-jabatannya. Sebelum beriman disanjung-sanjung, dipuji-puji, ya. Setelah beriman dicaci maki, dianiaya. Wih, subhanallah. Tidak apa-apa. Yang penting beriman. Ini ahwannya. Menjadikan nikmat ini di atas segala kenikmatan. Itu yang pertama. Seorang itu akan bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna jika terdapat tiga hal ini, tiga sifat ini. Yang pertama itu menjadikan nikmat ini di atas segala kenikmatan. Yang kedua, yahrisu ala talabi ziyadatil hidayah. Dia bersemangat atau mencurahkan kemampuan yang ada pada dirinya ya, untuk mencari tambahan hidayah. Ya. Bagaimana hidayah yang ada pada dirinya ini bertambah? Bagaimana iman yang ada dalam hatinya ini bertambah? Ya. Tidak statis imannya, tapi terus bagaimana bertambah, bertambah, bertambah. Sehingga kalau orang itu semakin kuat imannya, semakin tegar dalam hidupnya. Ya. Istiqomah dia. Ya. Gak statis. Apalagi berkurang, berkurang, berkurang. Jadi kalau kita ingin ya, istiqomah, bersyukur pada Allah. Dan upayakan syukurnya yang sempurna. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi pertama, menjadikan nikmat hidayah ini di atas segala nikmat. Maka insya Allah dia bisa istiqomah. Ya. Yang kedua, yaitu dia melakukan upaya-upaya yang betul-betul serius dia. Ya. Mencurahkan kemampuan yang ada pada dirinya untuk mencari tambahan hidayah. Ya. Gimana caranya? Yaitu caranya dengan talabul ilm. Dengan mengamalkan amalan soleh. Ya. Dengan melakukan ketaatan. Itu yang akan menambah ilmu. Ya. Yang menambah afan, menambah hidayah. Antum merasakan ketika kemarin mungkin berapa ya, belum kira-kira satu bulan yang lalu ya, terhenti talabul ilm. Antum bisa merasakan kan bagaimana iman kita? Ya enggak? Bisa merasakan enggak? Modat. Pertama kali mau datang ke taklim, malas, banyak berat, kayak ini brokol. Berat. Ya enggak? Berat enggak? Itu menunjukkan iman kita ini turun, turun, bahaya itu. Kenapa? Karena ditinggalkan nih talabul ilm. Terlalu panjang. Ya. Sebagian ikhwah mungkin, apa, taklim sekarang ini mungkin masih agak berat masih ya, berat ya. Karena terlalu panjangnya liburan. Ya. Ya. Dan kita ya jarang buka-buka ya darasnya. Ini ingat hidayah ini ya. Kita bisa istiqomah jika kita bersyukur. Dan syukur yang sempurna itu kalau kita mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kita, curahkan kemampuan yang ada pada untuk mencari tambahan hidayah. Ya, tambahan iman. Dengan apa? Dengan talabul ilm. Ya. Belajar. Ya. Seperti sekarang ini duduk di majelis ilmu. Jelas ya. Kalau ustadznya itu ustadz yang menjelaskan kitabullah sunnah rasulnya, iman itu akan bangkit. Ya. Tapi kalau bukan ahlus sunnah ya, bisanya cuma kata-kata kikik-kikik lucu. Pulang gimana tadi pengajiannya lucu ya. Enggak membangkitkan iman. Enggak semangat untuk ibadah ya. Setelah itu hilang sudah. Tapi kalau talabul ilm, ilmu syar'i berdasarkan kitabullah sunnah nabinya dengan pemahaman salaful ummah, itu mesti akan bangkit ya. Yang tadinya loyo, insya Allah saya setelah ini begini ya. Iya. Ini insya Allah masing-masing antum ana yakin ya. Nasihatnya tadi, berarti saya harus berinfak sekian. Beli senso, beli ini, beli ini. Ini niatnya ada insya Allah ya. Tapi lihat saja prakteknya nanti. Itu aja ya. Ana yakin itu ada pada antum, karena disemangati, ya enggak? Cuma setelah pulang ini ngerepotnya di sini ya. Kalau di majlis semangat, bangkit semangatnya ya. Ya. Itulah ilmu ya ikhwan ya. Itulah ilmu. Sebab ilmu ini demikian ya. Kalau sudah di luar, aduh, tang hilang ilmunya. Cepat hilang ya. Ya. Makanya cepat-cepat antum sebelum keluar. Nih, kasihkan situ. Itu bagus itu ya. Tapi sembunyi-sembunyi aja ya. Ya. Sebab kalau sudah keluar apalagi aduh ada istri. Ya, Mas, aduh, Bang, aduh. Suaranya saja sudah repot untuk ngambil uang ya. Ya. Ngambil uang untuk istrinya ya. Subhanallah ya. Ini ikhwan ya. Supaya bangkit semangat kita ya untuk mendapatkan tambahan hidayah yaitu dengan thalabul ilm ya. Tolong ya ikhwan masalah thalabul ilm ini. Ya. Khususkan pentingkan thalabul ilm ini ya. Ya. Ini yang akan membangkitkan semangat iman kita, bertambahnya iman kita ya. Demikian juga amal soleh ya. Amalan soleh, amalan yang ikhlas karena Allah, amalan yang sesuai dengan syarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak amalan soleh ya. Di rumah kita ya. Di setiap kesempatan terlalu banyak kita ya. Terlalu banyak amalan soleh. Di hadapan kita ini banyak amalan soleh. Mau bingung kita mau beramal soleh. Terlalu banyak. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu amal soleh. Ya. Ya. Apalagi ya. Antum sekarang ini sedang ya, membangun ma'had. Mau membangun ma'had. Ini amalan soleh yang luar biasa ya. Tenaga antum, pikiran antum, coba ya, sebagiannya gunakan untuk ini ya, harta antum, tolong, kerahkan untuk ini ya. Saya dengar di sampingnya itu ada tanah miliknya Haula, ya. Paham ya mas sana ya? Wah ini harus cepet-cepetan ini ya. Tanah sampingnya itu saya lihat tadi, wah masya Allah mulusnya. Rapi ya. Tanah kita ya Allah. Mana yang lebih dulu ini ya? Mereka kebatilan ya ikhwan. Yang akan dibangun. Kita yang di atas al-haq ini subhanallah. Ayo bangkit antum ya. Bangkit ya. Ini amal soleh, termasuk amal soleh ini ya. Hari Ahad libur, ayo semuanya kerja bakti. Banyak itu ya. Bawa pacul, cabet, dan senso, sudah ya. Yang enggak punya alat ya, sudah enggak apa-apa. Habis senso kan ada potongan kayu, angkut ya. Bisa ya. Dirapikan, nanti dijual, boleh kayunya itu ya. Yang mau beli, kalau ada yang mau beli, fadhol ya. Banyaklah amal soleh terlalu banyak ya. Dan itu masih tahap pertama itu masih ya. Tahap kedua, tahap ketiga terus ya. Kan kita ingin berkembang terus ya kan? Semakin meluas, semakin banyak yang belajar ya. Maka ana nasihatkan untuk bertahun dalam masalah ini. Ini termasuk amal soleh dan ini yang akan meningkatkan iman kita ya. Antum banyak beramal, zikir pada Allah, baca Al-Quran, terus akan terus tambah iman antum ya. Yang punya tenaga, gunakan tenaganya dengan baik ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya harta, gunakan hartanya di jalan Allah. Ya. Kemudian seorang akan bersyukur pada Allah dengan syukur yang sempurna. Ya. Yang pertama tadi yaitu menjadikan nikmat ini di atas segala kenikmatan. Yang kedua, dia mencurahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk mencari tambahan hidayah, tambahan iman. Dia akan dikatakan bersyukur dengan syukur yang sempurna ya. Yang ketiga yaitu yakrahu mayamna'u min husulil hidayah wa minha al-mashghul bid-dunya. Yang ketiga yaitu dia tidak suka terhadap sesuatu yang akan mencegah dirinya untuk mendapatkan hidayah. Dia tidak suka terhadap sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Sebenarnya dia akan mendapatkan hidayah, tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Dia tidak suka terhadap sesuatu ini. Di antaranya, yaitu mashghul bidunya. Di antaranya yaitu sibuk dengan dunia. Habis waktunya untuk dunia sudah ya. Ini yang menghalangi seorang, ini diantaranya ya, diantaranya yang menghalangi seorang itu untuk mendapatkan hidayah, terhalang untuk mendapatkan hidayah. Sibuk, tiap hari bangun tidur mikir dunia, terus bagaimana mengembangkannya, bagaimana mendapatkannya, terus dia terus berpikir terus ya, sibuk ya. Malam capek pun juga mikir ya. Bahkan tidurnya mimpi. Ya. Mimpi dengan dunia. Ya. Subhanallah ya. Ini sulit ya. Akan terhalang yang seperti ini. Ya. Demikian juga orang yang sibuk dengan maksiat ya. Itu juga akan menghalangi untuk tersampainya hidayah ya. Ini orang yang bersyukur pada Allah dengan syukur yang sempurna. Menjadikan nikmat hidayah ini di atas segala kenikmatan. Mencurahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk mencari tambahan hidayah, tambahan iman. Yang ketiga, yaitu dia benci terhadap sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Maka dia dikatakan bersyukur pada Allah dengan syukur yang sempurna. Itu tadi yang pertama, apa? Sebab istiqomah dan bisa sabat, bisa tegar di atas al-haq, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang amat agung ini. Yang kedua, ya. Yaitu at-tamassuk bil kitab wa sunnah birruju'i ilal ulama il akabir, ya. Yang kedua, sebab-sebab istiqomah, ya. Dan as-sabat alal khair itu adalah at-tamassuk bil kitab wa sunnah birruju'i ilal ulama il akabir. Berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, dengan merujuk kepada ulama al akabir. Wa'tasimu bihablillah. Ini berpegang teguh dengan kitabullah dan juga sunnah nabinya, ini merupakan sebab istiqomah atau sebab as-sabat alal khair. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya, ya tentunya dengan merujuk kepada ulama-ulama kibar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan kitabullah. Ya. Hablullah yakni kitabullah. Jami'an seluruhnya. Ya. Juga ya. Ibn Abbas mengatakan alaikum bil istiqamah wal athar wa iyakum wal bidah, wajib bagi kalian untuk istiqamah dan berpegang teguh dengan athar dan jauhilah al bidah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan al iktisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bidah. Sederhana di atas sunnah ya, itu lebih baik daripada ya, bersungguh-sungguh di atas bid'ah. sederhana dalam sunnahnya. Sunnahnya begini, ya sudah dijalannya begini. Dikir habis sholat ya, ya bacaannya tertentu deh. Sesuai dengan dikir-dikir ba'da sholat, selesai sudah ya. Sederhana ya. Apa-apa saja di dalam Islam ini sederhana sebetulnya. Sederhana ya. Masalah sholat, masalah haji, masalah puasa, masalah-masalah apa sederhana ya. Puasa ya, sederhana sekali ya. Sebelum subuh ya, niatkan untuk puasa. Enggak perlu dilafadzkan ini dan itu sampai hatinya harus menyatu, aduh berat. Sudah niat saya hari ini puasa, dalam hatinya seperti itu sudah. Belum sahur ya, sebelum adzan. Ketika adzan dihentikan. Kalau sewaktu-waktu ya, belum sahur pas bangun dan dia minum, mau minum Allahu Akbar, jangan berhenti, teruskan. Enak kan? Sederhana dalam sunnah. Itu lebih baik. Tahu marib biar Allahu Akbar saya sudah buka ya, nggak usah memberat-beratkan. Ya apa itu kalau marib langsung buka, puasanya apa itu ya? Yang mantap kalau puasa marib, sudah biarkan aja sampai isya baru buka. Ini bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah, bukan sunnah. Hati-hati ya kawannya. Sederhana dalam Islam ini, sederhana dalam sunnah ini, sederhana ya. Itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Bid'ahan ini sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang dinisbahkan kepada agama ya. Ya tentunya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya ini harus ya diikat dengan apa? Merujuk kepada ulama kibar ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, atba'ut tabi'in ya, dan para a'immatul huda ya. Ingat ya ikhwan ya, pentingnya kita merujuk kepada ulama kibar ya. Kenapa? Karena kata Abu Muslim Al-Haulani, al-ulama fil arti mislun nujum. Mislun nujum fis sama. Idza badat lin nasi ihtadau biha. Wa idza khufiyat alaihim tahayyaru. Ulama itu di muka bumi, keberadaan ulama di muka bumi ini ya, itu seperti bintang-bintang di langit. Perhatikan bintang-bintang di langitnya. Jika bintang-bintang itu ya, yang ada di langit ini ya, muncul ya, di tengah-tengah manusia ini ya, maka manusia itu bisa mengambil petunjuk ya. Petunjuk arah, oh ini ke sana, oh ini ke sini, oh ini ada bahaya, ini enggak bisa. Wa idza khufiyat, tapi apabila bintang-bintang tersebut ya tidak tampak, gelap airnya ya, tahayyaru, manusia itu bingung, gelap ini, wah kemana nih ya, bingung ya. Demikianlah ulama itu ya. Kalau umat ini ada ulama di situ, masya Allah ya, terbimbing umat ini ya. Terbimbing umat ini begini. Ya. Tapi jika ulama itu tidak ada di tengah-tengah umat tersebut, sudah kacau sudah ya. Ya. Kacau sudah ya. Yang ini begini, yang ini begini. Aduh kacau sudah ya. Ini permisalan ulama. Dan ingat ya, ikhwah, fitnah ini terus akan ada. Seorang sulit bisa istiqomah, ya, kalau tidak berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah nabinya, dengan merujuk kepada ulama kibar. Sulit untuk bisa istiqomah. Kenapa? Karena para ulama itu, mereka yang tahu dulu ketika fitnah itu datang. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-fitnah idha akbalat la ya'rifuha illa al-ulama. Fitnah itu jika datang, ya, tidak ada yang mengetahui, ya, bahayanya fitnah tersebut kecuali ulama, ya. Sehingga ulama yang tahu, hati-hati, bahaya ini, jangan kalian mengikuti ini, ya. Itu yang tahu pertama kali muncul itu adalah ulama, ya. Hati-hati perbuatan ini, bahaya perbuatan yang seperti ini, hati-hati ucapan ini berbahaya, ya. Tahu, siapa yang tahu? Ulama. Hati-hati dengan orang ini, ya. Oh, masya Allah, orang sholat kayak gini, khusyuk kayak gini, kok ditahdir, ya. Ingat, dia tukang fitnah, ya. Sudah dinasihatin ulama, sudah begini-begini, dia gak mempan dengan nasihat ulama, ya. Sehingga ditahdir ulama, hati-hati dengan si fulan, ya. Fitnah itu ketika muncul pertama kali, ya, ketika datang, ya, itu yang tahu terlebih dahulu adalah ulama. Wa idza adbarat araf hal juhal. Jika fitnah itu sudah berlalu, oh ternyata, nah, baru orang-orang yang jahil ini yang tidak tahu, bukan ulama, baru, oh iya ya, bahaya itu ya. Oh berarti itu memang sesat ya. Oh berarti itu yang benar ya. Baru kalau sudah berlalu. Ya. Contoh, perlu contoh enggak? Dulkarnain misalkan, ya. Salafi, iya dulu Salafi. Dia sebenarnya sama dengan mereka, ya, dengan Rojaiyun itu sama sebetulnya, ya. Tapi kaki yang satu berada di Ahlus Sunnah, ya. Dia sebetulnya mau menginjek yang satunya lagi ke tempat lain, ya. Ditahdir ini. Dia ingat, jangan itu salah itu ya. Ketahuan, ya. Mau ketahuan lagi, ya. Ini namanya mutalawin. Kalau bersama mereka, iya saya sama kamu, itu memang demikian, demikian. Nanti kalau sama ini, iya itu salah. Ini. Subhanallah. Nah. Subhanallah. Itu sudah dulu dipelajari, sudah diingatkan itu sudah ya. Awal-awalnya membela roja, membela radio roja itu boleh didengarkan oleh orang awam. Kan gitu ya. Nyari fatwa-fatwa, salam hebat. Masya Allah. Kita sabar. Dan yang lain-lainnya, sikap-sikap dia. Ya. Kumpulannya sama ini. Ditingkatkan, hati-hati itu. Ya. Tapi tetap bergaul ya. Subhanallah. Ya. Bingung sampai di tempatnya si Robi. Ya. Subhanallah. Ya. Ketika ada tahdir si Robi gini-gini. Dia membela diri ya. Bersyukur, kalimat syukur keluar dari dia ya. Tetapi ada kalimat-kalimat yang bahaya. Ini Syerobi karena ada masukan-masukan dusta dari ikhwah-ikhwah kita, dari asatidah maksudnya. Subhanallah ya. Tidak jujur dia. Saya bantah Ali Hasan Al-Halabi, saya bantai semuanya itu. Kalau di tengah-tengah kita demikian ucapannya, bahkan itu diucapkan di depan Syerobi ya. Subhanallah. Terus berjalannya. Syerobi sampai orang ini tahu sifat-sifatnya. Nah, orang ini mutalawin ya. Makir ya. La'ab ya. Banyak yang gak menerima masih. Sudah, saya Nah, subhanallah, tampak akhirnya ya. Akhirnya ya mereka-mereka ini Syafiq Basalamah ternyata hadir ke rumahnya, ke pondoknya dia ya. Nah, Nur Esan juga demikian. Akhirnya dia bergaul ya. Tampak sudah ya. Tak lagi kumpul sama asatidah alusunnah sudah. Ya kan? Nah, tiba-tiba ternyata dia datang ke Jember, bukan datang ke tempatnya asatidah. Ke Ustaz Lukman, Ustaz Refi, ke pondok yang di situ ada Syafiq Basalamah. Subhanallah. Ya. Berarti kan nampak sekarang. Oh, berarti dia oh ke situ sekarang. Bukan mutalawin lagi sekarang sudah. Jelas. Paham ya? Kalau dulu MLM ya. Sekarang jelas. Ya. Sudah jelas. Kakinya di sana semua sekarang. Paham ya? Kalau alusunnah itu, kalau dia alusunnah ya kakinya di alusunnah semuanya. Kalau mutalawin ini mau nginjak sana, diangkat lagi. Diangkat lagi gitu. Ya. Itu mutalawin itu ya. Tapi kalau enggak ada yang bicara, ya sudah tenang, asik dia sudah ya. Karena keasikan yang kiri diangkat, masuk sekalian ke kanan. Sudah hilang sudah alusunnahnya. Nah, ini. Ya. Jadi yang tahu terlebih dahulu itu ulama. Berat mungkin menerima syurubi, syurubi keras, kasar. Subhanallah ya. Setelah berjalan, iya, betul fatwanya syurubi ya. Oh, betul ternyata asatidah itu ya. Ini ya, kawannya. Ya, demikianlah fitnah itu. Fitnah ketika awal muncul itu yang tahu adalah para ulama. Ulama yang tahu. Tetapi ketika sudah berlalu, maka yang mengetahuinya adalah orang-orang yang jahil. Tadi ketika awal, enggak baik dia. Ini ahwan, oleh karena itu kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya harus merujuk kepada ulama kibar. Itu akan istiqomah kita. Ya. Jangan main-main ini ya. Harus merujuk kepada ulama kibar. Ya. Fitnahnya Muhammad al-Imam yang di Yaman, subhanallah. Ya. Coba rujuk kepada ulama kibar ya. Jangan merujuk kepada ulama yang baru hidup di masa ini ya. Masih baru mau berperang dalam dakwah. Ulama kibar itu sudah sekian puluh tahun ya berdakwah, jenggotnya sampai putih ya. Ini hati-hati ya. Subhanallah ya. Coba perhatikan ya. Ketika Muhammad al-Imam banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran, subhanallah, murid-muridnya yang taklid nih, membela, masya Allah, dibela. Kok dibela? Wong jelas-jelas salah, kok dibela? Ketika tahu Hanif bin Burek, wah sudah menyimpang, wah lihat kan salahkan Hanif bin Burek. Nah, terus alusunnah meninggalkan kan? Iya kan? Yang dulu karena di atas sunnah kita cintai dia, kita bersamanya. Ketika menyimpang ya sudah. Demikian juga Ja'far Umar Thalib dulu demikian. Ya. Kalau mereka sudah salah, dibela, subhanallah. Ya. Ini tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti as-sunnah ini. Ya. Ikutilah sunnah ya. Ikutilah kitabullah dan sunnah tapi dengan merujuk kepada ulama kibar ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya. Beliau amat menekankan ya dalam masalah ini. Alaika bi asari salaf. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan asar-asar salaf. Wa in rafadokan nas. Sekalipun manusia itu menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Waspadalah kamu dengan pendapat-pendapatnya para tokoh-tokoh sekalipun mereka itu menghiasi ucapannya dengan baik, ya, dengan indah, ya, menghias ucapannya dengan indah. Afan itu Afan bukan Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Auza'i, ya. Al-Imam Al-Auza'i, ya. Alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wara ar-rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul. Ikuti para sahabat, ya Afan. Ikutilah sunnah Nabi, ya. Ikutilah sunnah Nabi, ya. Allah menyatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mengikuti Rasul, ya, pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Pegang kitabullah, pegang sunnah Rasul, mesti kita akan mendapatkan hidayah. Berpegang kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya dengan pemahaman salafun saleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw." Ya. Jika kalian beriman sebagaimana imannya mereka, yakni para sahabat, sebagaimana seandainya mereka itu beriman sebagaimana imannya kalian, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, ya, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah, ya. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa istiqamah, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun saleh, atau dengan merujuk kepada kitabullah, dengan ulama-ulama as-sunnah, ya. Ulama kibar, ya Afan, ulama al-kibar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif 'alimina." Ya. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengenal hak ulama-nya, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim idha akhaduhu min sigarihim wa sararihim halaku, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, manusia itu senantiasa dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, ya, orang-orang yang sudah tua, ya. Tua usianya, tua ilmunya, ya. Wa an umanaihim, ya, orang-orang yang terpercaya di dalam mengemban ilmu tersebut, ya. Wa ulamaihim, dan ulama-ulamanya, ya. Fa idza akhaduhu min sigarihim wa sirarihim halaku, jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang muda di tengah-tengah mereka ini, orang-orang yang jahat, maka niscaya mereka akan binasa, ya. Jadi berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya harus menyandarkan dengan merujuk kepada ulama al-kibar, ya. Ini sampai jam berapa nih? Hah? Cukup. Apa lanjut? Masih banyak nih, ya. Hah? Gimana? Saya tambah satu lagi. Yang ketiga yaitu al-istimrar fi talabil ilm. Terus menerus di dalam menuntut ilmu, jangan sampai terputus, ya. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita terhenti dalam talabul ilm. Terus upayakan istimrar, ya. Rutin dalam talabul ilm, ya. Sepekan sekali itu sedikit sekali, ya Ikhwan, ya. Antum ini sepekan sekali itu sedikit sekali. Fitnah ini dahsyat, ya. Kalau bisa upayakan setiap hari, antum, ya. Setiap hari 1 jam. Waktu kita 24 jam tolong 1 jam khususkanlah, ya. Talabul ilm, ya. Istimrar dalam talabul ilm. Hati-hati, ya. Ingat, ilmu ini cahaya, ya, yang akan menerangi hati kita, ya. Ya. Iman itu dalam hati, akan bercahaya hati ini. dengan ilmu, dengan ilmu. Kalau hati ini tersirami dengan ilmu, akan bercahaya hati kita ini sehingga tahu ini hak, ini batil, ya. Ini ma'ruf, ini mungkar, ya. Tahu, ya. Tidak terfitnah dia, ya. Kalau hatinya bercahaya, karena kalau hati sudah padam, sulit sudah, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, ya. Dan ana ingatkan, ya, sebagai penutup ini, ya. Ucapan Al-Imam Ibnul Zawji, ya, rahimahullah ta'ala. Kata beliau, i'lam anna awwala talbisi iblis ala nasi sadduhum anil ilmi. Li'anna al-ilma nurun. Fa'idha atfa'a masabihahum khabatahum fi dzalam kaifa syaa. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, ya, anna awwala talbisi iblis 'alan nas, ketahuilah bahwasanya awal mula, perhatikan, perhatikan nih, awal mula tipu daya iblis, ya, terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Ya. Ingat, iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan ini, ya, itu menyesatkan manusia ini, ya, dari jalan Allah. Ya. Bagaimana mereka ini bersama-sama syaitan itu masuk ke dalam neraka. Itu tujuan syaitan, tujuan iblis demikian, ya. Ingin menyesatkan seluruh manusia ini. Maka yang dilakukan gerakan yang pertama yang dia lakukan, yaitu bagaimana manusia ini jauh dari ilmu. Tidak mungkin akan bisa disesatkan kalau orang itu berilmu. Maka kata Al-Imam Ibnul Jauzi, i'lam, ketahuilah, anna awwala talbisi iblis ala nas sadduhum anil ilmi. Kenapa? Li'anna al-ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya awal mula tipu daya iblis terhadap manusia ini, ya, ingat, tujuan iblis itu menyesatkan manusia dari jalan Allah lah, ya. Jangan lupa ini, ya. Dia telah bersumpah pada Allah ingin menyesatkan seluruh manusia ini, ya. Ya. Iblis ini lah, ya. Awal mula tipu daya iblis terhadap manusia ini, yaitu menghalang-halangi manusia ini dari jalan, dari ilmu. Bagaimana terhalang untuk mendapatkan ilmu? Kenapa? Li'annal ilma nur. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ya. Kalau ada cahaya tas, oh tahu ini gelas. Iya kan? Kalau ada cahaya, ya. Kalau ada cahaya, oh ini mikrofon, ya. Dikiranya pisang goreng. Iya kan? Padahal ini mikrofon. Faham? Kalau ada cahaya jelas itu. Semakin terang cahayanya, semakin jelas. Oh itu tas, itu ini. Bahkan yang jauh, oh itu jelas. Semakin terang cahayanya, semakin jelas. Oh itu warnanya ini kotor, ini gini. Tahu, ya. Semakin kuat ilmunya, semakin terang cahayanya, ya. Oh ini hak, ini batil. Ini mungkar, ini ma'ruf. Tahu, ya, karena ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Fa'idha atfa'a maswabihahum, apabila iblis telah memadamkan, ya, cahaya-cahaya mereka, ya, karena jauh dari ilmu, padam sudah cahayanya, faham? Karena sudah jauh dari ilmu, gak pernah taklim, ya, sudah. Kalau sudah iblis berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, ya, khabathahum fid dholam kaifa syaa, ya, maka iblis akan menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan dengan cara yang dia inginkan. Sudah. Ya. Iblis menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan kesesatannya. Yang ini asik dengan maksiat ini, yang ini asik dengan maksiat ini. Dengan cara yang dimaukan oleh iblis sudah ya. Ini ikhwan. Yang ini bermabuk-mabukan, yang ini bersenang-senangan dengan perempuan. Dengan keyakinan ini halal. Nah. Sesat. Ya. Ini mubah, ini boleh. Ya. Sesat karena tidak ada ilmu. Ya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Karena gelap. Ya. Ya. Maka anda ingatkan ya kawan. Kalau kita tidak istimror dalam thalabul ilm, khawatir ya. Tidak bisa istiqomah. Ya. Tidak bisa sabar di atas al-haq. Tapi kalau antum terus belajar, belajar, belajar, akan kokoh iman antum ya. Oleh karena itu, anda ingatkan ya semuanya, supaya kita semangat dalam thalabul ilm ya. Luangkan waktu kita ya. Itu 3 poin dulu lah ya. Yang besok tidak bisa hadir ya sudahlah 3 cukup ya. Besok masih ada 7 lagi. Ya. Terserah antum mau hadir enggak, terserah antum ya. Insya Allah yang lain bisa dikarang-karang lah ya. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.